ندخل إلى الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى الدرس الثاني، أخذنا من هذا الكتاب كلمة هذا وذلك، هذا وذلك. Bagian ketiga juga sudah ya. Kemarin. يسراء وغير ذلك نمرة جاء سراء إملاء القراء فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. إتو جدا بلو بلو إتو سران طيب ناصر في سمارين مثلا جدا تمرين atau latihan-latihan di pelajaran ketiga. Ingat pada pelajaran ketiga masih bab dhammah ya. Ada yang dibaca dhammah saja, ada yang dibaca dhammah tanwin, dhammah tanwin. Dhammah tanwin ya. Kalimat yang dibaca dhammah saja di sini adalah kalimat yang ada alif lam. Ini kita baca dhammah saja. Seperti al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Nah, perhatikan juga nanti ini akan diringkas dalam pelajarannya bahwa ada kalimat-kalimat yang pengucapan lamnya jelas. Seperti kalimat yang kita dapatkan tadi dalam pelajaran ini. Al-qalam, al-babu. Nah, adapun kalimat-kalimat yang dibaca tanwin adalah yang tidak ada alif lam. Ya, maksurun, maftuhun, jalisun, waqifun. Kalau menemukan kalimat, dua kalimat yang pertama ada alif lam, yang kedua tidak, jangan ragu bacanya. Yang satu dhammah saja, yang kedua ditanwin dhammahnya. Ya, yang lalu bacanya seperti itu. Ini mengenalkan susunan yang seperti itu. Kalau kita menemukan dua kalimat, ya, selain hadza dan dzalika. Ya, selain hadza dan dzalika, dua kalimat yang satunya alif lam. Hukum bacanya seperti kita membaca kalimat setelah hadza dan dzalika. Kemarin kita menemukan hadza misalkan. Hadza baitun. Dzalika kursiyyun. Nah, sekarang kalimatnya pertama ada alif lam. Al-baitu jadidun. Nah, yang satu di dhammah saja, yang keduanya dhammah saja. Baik. Latihan nomor tiga, imla al-firaqa. Imla al-firaqa. Atau bisa dibaca imla il-firaqa. Faraqa, ada yang baca faraqa. Bisa. Imla il-firaqa. Fima yali. Liwad'il kalimatil munasibati. Minal kalimat taliyati. Baik. Iqra ya sahabat. Perintahnya tadi. Baca. Im la Imla al-firaba ima yari iwan il kalimatil Munasibati Minal kalimatil taliyati Munasibati apa artinya? Imla isilah, maksudnya tulislah isilah bisa. Al-firaq yang kosong, maksudnya titik-titik. Al-firaq itu yang kosong. Yang kosong seperti nomor satu kan ada yang kosongnya. Kalau di sini ada titik-titik, jadi bisa disebutkan isilah titik-titik. Ya, karena titik-titik itu biasanya yang kosong. Fima yali pada soal berikut ini, fima pada apa-apa yang yali berikut ini, maksudnya apa-apa itu soal-soal ini, ya, yang disebutkan nomor 1 sampai nomor 6. Biwad'i kalimatil munasibati. Biwad'i artinya apa? Biwad'i dengan menyimpan. Ya. Jadi tugasnya cuma menyimpan. Al kalimatil munasibah. Apa? Kalimat yang sesuai. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, al-kalimat itu kata. Jadi harus nanti tertukar dengan istilah bahasa Arab. Terjemahkan sesuai dengan istilah yang kita akan dapatkan nanti dalam bahasa Arab itu kalimat. Ya. Seperti jamilun, ini disebut apa? Kalimat. Wasihun, ini kalimat. Ya. Jadi al-kalimat itu seperti itu contohnya. Jamilun, wasikun, maftuhun, harun, tatilun, khotifun. Itu contoh al-kalimah. Berarti kan? Ya? Al-kalimah. Sebab nanti kita akan ketemu dengan istilah lain. Jadi sedikit-sedikit dikenalkan ini. Biwad'il kalimah al-munasibah. Al-munasibah yang sesuai. Minal kalimatil taliyah dari kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Al-kalimat jamil, wasikh, maftuh, harun. Satuannya itu disebut al-kalimat. Kalau al-kalimat itu karena dari jamil sampai khafif. Jadi ini namanya kalimat. Ya, kalimat. Tapi kalau ada ustaz bilang ke syekh, misalkan ke syekh, kalimat. Nah, maksudnya apa? Minta nasihat. Kalimat, beberapa kata, beberapa kalimat. Patah dua patah kata syekh. Kalimat ya syekh. Nah, gitu. Kalimat. Baik. Nah, kalau ini kalimat yang dimaksud adalah satuan dari jamil, wasi, wasikh, mutuh, ar, tafir, khafif. Ya. Khafifnya al-kalimah. Tafir al-kalimah. Nah, gitu. Paham? Baik. Jadi, tahu sekarang ya, perintahnya, baik. Coba lihat dulu, kemudian nanti kita baca bareng. Nomor satu, mana kalimat yang mau disimpan di situ? Nomor dua, mana kalimat yang mau disimpan di sana? Ya, perhatikan dulu, silakan beberapa detik. Nanti kita baca bareng. Thank you. sudah tahu kan maknanya? Hah? Belum, mana yang belum? Coba, please ask. Kalau ada yang belum, tanya, mana? Semuanya. Semuanya? Baik, jamil. Makna jamil? Bagus, indah. Jamil itu bagus atau indah. Wasikh, kotor. Wasikhun, kotor. Maftuh, sudah kan maftuh? Nah, har, sudah juga kan? Harun apa? Panas. Tatil, tatil berat. Nah, kalau dalam batu berat. Kalau dalam air teh pekat. Kalau yang dimaksud gulanya panas apa manis pisang ya. Kalau di masyarakat Mesir sana apa tiil wala khatir. Ada sebut apa dia kalau kita ngoteh aisyah. Syai ti'il, sukar ti'il wa khafif. Apa ti'il? Ti'il itu takil. Ya, jadi mereka tak jadi tak, kau jadi hamzah, jadi ti'il. Kalau enggak, apa ti'il? Ti'il wa khafif. Gulanya sedikit apa banyak? Nah, kalau batu, maksudnya jadi gulanya berat tuh, berapa kilo. Maksudnya kalau dalam batu, berat. Ya, kalau nanti ada apa yang barangkali itu takdir atau takdir, maksudnya gulanya sedikit atau banyak, nah gitu manis atau sedang biasa-biasa, khafif, nah khafif di sini juga maksudnya adalah kebalikan dari takdir yang untuk hajar, takdir khafif, khafif, khafif, ini hada takdir, takdir hada, nah ini khafif. Ini takdir, takdir. Ayuh, ini tak khafif, khafif. Ayuh khafif. Tapi masih ada yang belum tahu artinya apa lagi? Hah? Kelas, ada yang sudah di sudah dikerjakan sebelum dibaca. Bareng kita minta minkum wahid minkum an yaqra'a li hadha tamrin. Ana minta salah seorang di antara antum membacakan tamrin ini dari 1 sampai 6. Biar yang lain nanti jadi memeriksa hasilnya. Nah, tafadhol. Nah. Nah, tabah. Itu lah saya. Hajarun. Nah. Al-qamaru jamil. Nah. Al-mundilu. Wasikhun. Wasikhun, nah. Al-babu maftuhun. Ayo. Al-warqu. الورق خفيف نعم اللبن اللبن اللبن حار ايوه جزاك الله خير هذا صحيح يا هذا صحيح نعم نقرأ نقرأ جميعا تفضلوا Ini ada al-babu dua, al-komaru dua, yang mana ini itu? Itu ada nomornya? Al-babu dua, oh berarti al-babu, tabar. Jadi lihat nomornya ya. Kira-kira yang aman jadi salah. Yang aman betul berarti ini. Al-babu tabar. Nah. Al-komaru Mira, terus. Rasikhun. Haram. Tawir. Nah ini bacanya seperti itu. Al-hajaru, al-babu, al-qamaru, al-waraku, al-mindilu, al-labanu. Ya, tetap bacanya seperti itu. Jadi minggu sekarang dengan minggu lalu tidak berubah bacaannya untuk kalimat-kalimat tadi. Man yaqra wa yutarjim. Siapa yang mau baca kemudian terjemahkan? Yang belakang, kemudian antum. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Iya. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-waraku khafifun, kertas itu ringan. Al-mindilu tapi al-mindilu wasitun, sapu tangan itu kotor. Al-labanu harum, susu itu panas. Ayo, jazakallahu khairan. Al-mindil bisa juga dari kain atau ini juga disebut mindil. Ya. Ini juga di sana disebut mindil. Nah, kalau bahasa lahjah atau logat mereka kadang dibaca mandil. Ya, kalau mandil atau mindil itu maksudnya tisu atau sapu tangan. Ya. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-waraku khafifun, kertas itu ringan. Al-mindiru wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-an at-tamrinu rabi'. At-tamrinu ar-rabi', artinya latihan keempat. Ar-rabi' keempat. Kalau arba'ah empat, ya, arba'ah itu empat. Kalau ar-rabi' keempat. Imla'il, subhanakallah, imla'il farara ima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Masih sama perintahnya. Ya. Jadi sudah ngerti perintahnya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari kalimat yang munasibah. Kalimat yang munasibah. Di situ sudah ada temannya. Cari temannya yang lain. Ya. Nomor 1, nomor 2 sampai nomor 10. Tafadhal. Kalau yang atas sudah biwad'il kalimah, sudah jelas kalimatnya ada. Jamil, wasif. Kalau sekarang biwad'i kalimatin, nanti cari kalimat yang lain. Tapi jangan jauh-jauh bisulir. Yang sudah-sudah aja dulu, ya. Yang sudah-sudah dapatkan pada lembaran sebelumnya, simpan di situ. Kira-kira ini. Dan tolong diperhatikan, ini kita dikenalkan dengan kalimat-kalimat yang lamnya jelas kita baca. Al hajaru, al-babu, al-qamaru. Nanti di latihan selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan penulisan alif lam yang tidak dibaca alif lamnya. Salat daqa'id 3 menit atau kebanyakan. Latihan keempat, ada yang masih harus dicari maknanya? Hah? Coba, Bapak alladhi yas'al, baca dulu ini ya. Kalimat yang ada pada latihan keempat, baca. Nah, mantan. Ya. Nazifun, ahsanta. Apa artinya, Pak? Belum, Pak. Belum. Nazif itu kebalikan dari wasikh. Ya. Terus baca lagi kalimat yang lain. Maksurun. Betul, bacanya maksurun. Artinya apa maksur? Rusak. Iya. Rusak. Baridun. Baridun. Baridun. Nah. Artinya dingin. Terus Qaribun. Qaribun. Artinya dekat. Ayo. Terus Ba'idun. Ba'idun artinya kalau tadi qarib jauh, dekat. Ba'id jauh. Nah, terus Wa'ofun. Waqifun. Waqifun. Waqifun artinya berdiri. Waqifun berdiri. Jalisun. Jalisun. Duduk. Terus Kabirun. Besar. Kabirun. Nah. Kabirun lama. Lama. Lama. Kabirun. Baru. Kalau bahasa terjemahan anak saya, qadimun butut. Apa butut? Ya, maksudnya begitu. Yang baru dengan yang jelek. Tapi bukan jelek bututnya. Qadim terus sudah lama, biasanya sudah lama butut. Nah, qadim, boleh lah. Udah tahu maknanya sekarang? Ya, nazifun matsurun baridun qaribun ba'idun waqifun jalisun kabirun qadimun jadidun. Nah, sekarang imla yang kosongnya sebelumnya imla biwad'i kalimatin munasibah. Biwad'i kalimatin munasibah tadi apa artinya? Dengan menyimpan kalimat yang sesuai. Kalau tadi kita sudah dapat nadhif, bersih. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bisa juga kan? Misalkan ada kalimat bersih, bikin kalimat dari bersih, cari kalimat yang lain, baju bersih, bisa kayak gitu, air bersih, bisa, ya, ini yang sesuai, dan ini sudah disebutkan sebelumnya dari bacaan yang antum dapatkan. Ada yang baru sekali lagi, baru sekali belajar ini? Ada? Nah, yang baru baca. Yang baru isi. Sudah diisi? Nadhifun tadi artinya bersih. Apa? Al? Al apa? Min? Antum sebut min dulu maksudnya? Hah? Belum lengkap. Nomor satu udah dapat apa? Nomor satu aja dulu. Sudah dapat nomor satu belum? Belum. Anda sudah dapat nomor satu? Apa? Al? Ko atau ko? Ko. Al-Qamisu. Al-Qamisu nadhifun. Sahih. Hadhihi al-kalimatu sahiha. Ya. Al-Qamisu nadhifun. Artinya baju itu bersih. Kemeja itu bersih. Gamis itu bersih. Al-Qamisu nadhifun. Ada kalimat yang lain? Ada yang punya kalimat lain? Yang lain apa? Al-mindilu. Boleh. Tadi disebutkan al-mindilu wasikh. Sekarang al-mindilu nadhif. Satu tangan itu bersih. Boleh. Kemudian nomor dua, maksur. Pak, ini apa? Nomor dua, isinya? Al-baitu maksurun. Rumah itu rusak. Maksur, nah, biasanya dia digunakan ke seperti meja rusak, terus kursi rusak, pulpen rusak, ya, yang seperti itu. Al-baitu maksurun. Atau apa? Al-qalamu maksurun. Maksudnya pulpen itu rusak, patah atau gimana. Nah, kemudian kalimat baridun. Nah, itu di belakangnya apa ini? Sampingnya. Baridun tadi artinya apa? Dingin. Apa kalimatnya? Apa yang dingin? Apa yang dingin? Air. Air apa air artinya? Bahasa Arabnya? Al-ma'u. Al-ma'u. Nulisnya begini. Al-ma'u. Al-ma'u. Air. Ma'un. Sama. Ma'un air. Kalau ada alif lam jadi al-ma'u. Baridun. Air itu dingin. Selanjutnya qaribun, dekat. Apa? Al-baitu. Ya. Ini tepatnya kalau disebut al-baitu atau al-masjidu. Nah, yang jelas kalimatnya tidak boleh yang ada tak. Seperti al-madrasatu. Sekolah itu dekat. Bisa enggak? Dalam bahasa Indonesia? Bisa. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut al-madrasatu ba'idun, enggak. Jangan itu. Jadi kalau kalimat-kalimat yang kita dapatkan sekarang itu kalimat-kalimat yang tanpa tak. Ya. Kalimat yang tanpa tak dulu, jadi jangan menyebutkan kalimat tak setelah atau sebelum kalimat-kalimat ini. Qaribun, sebutkan kalimat yang tidak ada tak. Seperti tadi, al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Kemudian, ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Nah, terus wasifun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Kalau mau al-mudarrisu waqifun boleh. Kalau mau menyebutkan al-imamu waqifun juga boleh. Al-imam, imam. Al-mudarris, guru. Ar-rajul, anak laki-laki itu. Ya, atau orang lelaki itu, ar-rajul, lelaki itu, waqifun sedang berdiri. Jalisun, al-waladu. Al-waladu, jalisun. Anak itu duduk, sedang duduk. Kabir. Al-husan. Boleh. Apa? Al-himaru. Boleh. Al-himar kabir. Wal-qittu saghir. Nah. Ajaru kabir. Boleh. Qadim. Al-qamisu qadimun. Jadidun. Al-kitab. Jadidun. Nah, ya. Itu kalimat-kalimat yang diterangkan oleh kalimat-kalimat yang sudah kita dapatkan dalam soal ini. Kita baca lagi. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-masjidu al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Al-rajulu waqifun. Al-rajulu waqifun. Al-waladu Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Ad-daftaru qadimun. Ad-daftaru qadimun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Fokus tadi yang baju hitam. Atau baca al-kalimatul jadidatu yang di kota. Ya. Hayuan. Qadimun. Terus. Wasikhun. Terus. Nah. Harun. Bacanya harun. Harun. Nah, jangan harun. Nanti harun tersinggung. Harun. Apa? Baridun. Nah. Qamirun. Sadirun. Nah. Kabirun. Nah. Maksuhun. Terus? Maksuhun. Nah. Jamirun. Iya. Wafikun. Aywa. Jamirun. Nah. Wafikun. Nah. Jalikun. Nah. Ini tidak ada harokat bacanya seperti itu. Al-Qamaru. Tebal. Al-Qamaru. Jadidun. Jadidun. Qadimun. Qadimun. Wasikhun. Wasikhun. Nadhifun. Nadhifun. Harun. Harun. Harun. Harun. Ketasdif. Harun. Harun. Baridun. Baridun. Saghirun. Saghirun. Kabirun. Kabirun. Maftuhun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Thaqilun. Thaqilun. Thaqifun. Thaqifun. Jamilun. Jamilun. Waqifun. Waqifun. Jalisun. Jalisun. Baik. Sudah tahu maknanya ya? Pegang, maknanya pegang ini. Sedikit-sedikit ini yang ada di al-kalimatul jadidah ini hanya pengulangan apa yang baru dan yang lain-lainnya diulang. Dari pelajaran 1 sampai 3 ini banyak kalimat-kalimat yang diulang. Ya, nanti akan terbawa lagi. Ya. Dan diharapkan jangan lupa. Saya dukung sedih rasanya Allah. Jazakumullahu khairan ala istimamikum. Kita cukupkan insyaallah untuk kajian sore hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pada tamrin-tamrin yang berikutnya pada waktu dan tempat mendatang. Subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.